إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد عند الجميع اقرأوا الحديث السابق Baik, kita sudah menyelesaikan membaca keterangan dari Imam Sa'di pada hadis yang pertama, babul qira'ah fi shalah, dari hadis Ubadah ibn As-Samit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, yakni tidak sahlah salat seseorang yang dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini surat Al-Fatihah dalam salatnya. Dan di antara faedah dari hadis ini menunjukkan sebagaimana kata Imam Sa'di sebagai nas yang sharih yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah merupakan rukun di dalam salat. Ini berlaku untuk salat wajib maupun salat sunnah, baik pada kondisi seorang salat sendirian ataupun dia sebagai imam, atau pada salat sirriyah, salat yang tidak diperdengarkan, maka di sana wajiban ya bagi semuanya untuk membaca. Kita masuk pada hadis yang kedua. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala fi kitabihi 'Umdatul Ahkam al-hadis tsani. Hadis yang kedua, عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين yutawwilu fil ula wa yukassiru fil thaniyah. Wa fil rak'atainil ukhrayaini bi ummil kitabi. Wa kana yutawwilu fil rak'atil ula fi salatis subhi wa yukassiru fil thaniyah. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan yang beliau lakukan dalam ibadah salatnya, beliau membaca pada dua rakaat pertama dari salat zuhurnya, dua rakaat pertama maksudnya rakaat pertama dan kedua, bi fatihatil kitab wa surataini, dengan membaca fatihatul kitab, ya, surat al-fatihah dan dua surat, maksudnya pada masing-masing rakaat ini dengan surat al-fatihah dan satu surat setelahnya. Ini pada dua rakaat pertama. Jadi bukan maksudnya bahwa tiap rakaat surat al-fatihah dan dua surat, bukan. Ya, meskipun boleh bagi seorang setelah membaca al-fatihah dia membaca setelahnya lebih dari satu surat, sebagaimana yang dicontohkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, pada qiyamul lail beliau, ya, yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah salat, yakni salat malam bersama Nabi, kemudian setelah menyelesaikan surat al-fatihah Nabi membaca surat al-baqarah. Ya, kata Ibnu Mas'ud, mungkin beliau akan berhenti pada ayat ke-100. Ternyata beliau melanjutkan membaca surat Al-Baqarah. Ya, Ibnu Mas'ud berpikir mungkin Nabi akan ruku setelah ayat ke-200. Ternyata beliau melanjutkan. Kemudian Ibnu Mas'ud berpikir mungkin Nabi akan menyelesaikan surat Al-Baqarah kemudian ruku. Ternyata Nabi melanjut, ya, membaca surat An-Nisa. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, mungkin setelah surat An-Nisa beliau akan ruku. Ternyata Nabi masih melanjutkan membaca surat Ali Imran. Ya, baru setelah itu ruku. Berapa surat? Ya, 4 dengan Al-Fatihah, 3 setelahnya. Dan di sini juga menunjukkan bolehnya, yakni terkait dengan surat, urutan surat, ya, tidak urut sebagaimana tertib di dalam mushaf. Karena Nabi membaca surat An-Nisa, kemudian setelah itu surat Ali Imran. Tapi untuk ayat ini tidak boleh tidak urut, ya, harus tertib. Kemudian kata Abu Qatadah radhiyallahu an, yutawwilu fil ula wa yukassiru fil thaniyah. Beliau memperpanjang bacaannya pada rakaat yang pertama dan memendekkannya pada rakaat yang kedua. Ini pada salat zuhur. Yusmi'una al-ayata ahyanan. Terkadang, ya, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperdengarkan ayat yang beliau baca kepada kami. Ya, ini pada salat sirriyah. Ya, salat sirriyah, salat zuhur. Ya, terkadang Nabi memperdengarkan sebagian dari ayat yang beliau baca. Memperdengarkan maknanya dijaharkan sebagian dari ayat yang beliau baca. Kemudian wa kana yaqra'u fil 'ashri bi fatihatil kitabi was surataini. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau membaca pada salat asr dengan surat Al-Fatihah dan dua surat, yakni pada dua rakaat pertama dari salat asr. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah. Baik, sebagaimana pada salat zuhur, demikian pula pada salat asar, beliau memperpanjang pada rakaat pertama dan memendekkannya pada rakaat yang kedua. Dan ini yang dicontohkan oleh beliau, dan di sana ada hikmah kenapa beliau memanjangkan pada rakaat pertama, kemudian pada rakaat yang keduanya lebih pendek. Meskipun kita ketahui pada sebagian dari sunnah beliau, ya, sebagian dari sunnah beliau, seperti pada salat Jumu'ah, ya, rakaat yang pertama lebih pendek dibandingkan rakaat yang kedua. Tapi pada keumuman salat-salat beliau, rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kemudian wa fi raq'ataini al-ukhrayaini bi umil kitab. Adapun pada dua rakaat yang terakhir, ini pada salat asar, ini pada rakaat ketiga dan keempat, beliau membaca mencukupkan dengan umul kitab, yakni surat Al-Fatihah. Kemudian wa kana yutawwilu fi ar-raq'ati al-ula fi salati subhi wa yuqassiru fi ath-thaniyah. Dan adalah yakni kebiasaan beliau pada salat subuh memanjangkan pada rakaat yang pertama dan memendekkannya pada rakaat yang kedua. Baik, ini hadis yang akan kita baca keterangannya dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala wa qawluhu fi hadithi Abi Qatadah kana yaqra'u fi raq'ataini al-ulayaini ila akhir al-hadith. Perkataan Abu Qatadah pada hadisnya, bahasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada dua rakaat yang pertama, ya, dari salat zuhur hingga akhir dari hadis beliau, fihi wujubu qira'atil fatihati fi kulli rak'atin. Di sini ada dalil yang menunjukkan wajibnya untuk membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ini sebagai penyempurna faidah yang kita baca pada hadis yang sebelumnya, hadis yang pertama, hadis Ubadah ibn As-Samit yang dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, menunjukkan rukun dari surat Al-Fatihah ini dalam salat itu berlaku pada setiap rakaat. Ya, jadi tidak cukup bagi seorang di dalam salatnya hanya membaca satu kali. Tetapi ini berlaku untuk setiap rakaat dari salat yang dia laksanakan, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Kemudian wastihbabu qira'ati surati suratin ba'daha fil ulayaini. Dan di hadis Abi Qatadah ini juga memberikan faedah disunahkannya untuk membaca surat setelahnya pada dua rakaat yang pertama. Pada dua rakaat yang pertama setelah surat Al-Fatihah. Kemudian faedah yang lainnya, wastihbabu ifradiha fil ukhrayaini awil akhirah in kanat thalathiyatan. Juga di antara faedah dari hadis Abi Qatadah ini disunahkannya pada dua rakaat yang terakhir, kalau itu yang salat yang rubaiyah 4 rakaat, awil akhirah atau rakaat yang terakhir, yakni rakaat yang ketiga, in kanat tsulatsiyatan, jika salat yang 3 rakaat seperti salat maghrib, maka disunahkan ifradiha, yakni menyendirikan surat Al-Fatihah saja, artinya mencukupkan dengan surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat pada salat rubaiyah, ya seperti salat isya, salat zuhur, salat asar, atau rakaat yang terakhir, ya salat maghrib pada rakaat yang ketiga, mencukupkan dengan surat Al-Fatihah saja. Ini sebagaimana yang diberitakan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an. Baik, dan bagaimana jika seseorang misalnya pada rakaat ketiga dan keempat pada salat rubaiyah, ya, salat yang 4 rakaat, atau pada rakaat yang ketiga pada salat maghrib dia menambah dengan surat yang lain atau ayat, apakah yang demikian diperkenankan, dibolehkan? Maka jawabannya, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fi salati dhuhri fi rak'ataini al-ulayaini qadra 30 ayatan. Wa fil ukhrayaini qadra 15 ayatan. Atau kama qala. Kata Abu Sa'id adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah, beliau membaca pada dua rakaat yang pertama dari salat zuhur kadar 30 ayat. Yang kadar lamanya berdiri, kadar membaca 30 ayat. Ya, kalau dihitung dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah berapa ayat? 7. Ya. Berarti tersisa berapa? 23 ayat. Kemudian pada dua rakaat yang kedua, yang terakhir, yakni rakaat ketiga dan keempat, Kata Abu Sa'id radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca di mana pada dua rakaat tersebut kadar berdirinya beliau, yakni kadar membaca 15 ayat. 15 ayat. Ya, kalau dihitung dengan surat Al-Fatihah, Al-Fatihah 7 ayat, berarti setelahnya masih ada tersisa 8 ayat. Tapi ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada dua rakaat yang terakhir dari salat zuhur tersebut membaca ayat atau surat selain Al-Fatihah. Asy-Syaikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau pada kitab Ta'sisul Ahkam menyatakan bahwa penjamaan terhadap hadis Abi Qatadah dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri menunjukkan bahwa beliau terkadang melakukan yang demikian, yakni mencukupkan pada dua rakaat yang terakhir dengan surat Al-Fatihah, terkadang pula menambah dengan surat yang lainnya. Ini penjamaan dari dua hadis tersebut, karena masing-masingnya hadisnya sahih, ya, dan kita meyakini bahwa tidak mungkin ada, ya, dua hadis yang sahih kemudian tidak ada di sana nasikh, mansukh, tidak ada penghapusan hukum, tidak mungkin akan ada kontradiksi atau pertentangan. Sehingga yang perlu untuk ditempuh pertama kali yakni menjamak, mengompromikan di antara hadis-hadis yang sahih tersebut. Jadi terkadang boleh seorang pada rakaat ketiga atau keempat, ya, menambah selain surat Al-Fatihah berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Al-Imam Muslim. Kemudian wa ammal witru, adapun terkait dengan salat witir, apa hukum salat witir salih? Salih sunnah apa? Sunnah muakkad apa sunnah muakkadah? Muakkadah. Baik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya pada saat beliau hadir dan pada saat safar. Ini salat witir. Jadi termasuk di antara ya salat-salat yang muakkadah. Sangat ditekankan untuk kita menjaganya. Fayustahabbu qira'ati suratin ba'da al-fatihati fi jami'i raka'atihi. Walau kana, ini al-witr, thalasan au khamsan au sab'an au tis'an au ihda asyara. Adapun terkait dengan salat witir, maka disunnahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah pada seluruh rakaatnya. Ya, pada seluruh rakaatnya. Meskipun dia misalnya melaksanakan salat witir yang 3 rakaat. Ya, salat witir 3 rakaat. Ataupun dia melaksanakan salat witir yang 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat. Ya, pada semua rakaat-rakaat tersebut disunnahkan, ya, untuk membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Ini terkait dengan salat witir. Kemudian Kata beliau selanjutnya, wa fihi, antara faidah dari hadis Abi Qatadah ini, istihbabu qiraati suratin kamilatan fir raq'ati kama taqaddam. Disunahkannya untuk membaca satu surat secara sempurna, kamilatan secara sempurna surat tersebut, fir raq'atin, dalam satu rakaat, kama taqaddam, sebagaimana keterangan yang lalu, yakni diselesaikan satu surat itu dalam rakaat yang dia membacanya. Terkecuali tentunya jika suratnya panjang. Baik. Adapun surat-surat yang pendek, maka yang sunnah adalah disempurnakan membacanya, diselesaikan dalam satu rakaat. Ini yang datang contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa fihi, di antara faedah hadis ini, istihbabu italati raka'atil ula aksara minas thaniyah. Disunahkannya untuk memperpanjang rakaat yang pertama lebih dibandingkan rakaat yang kedua. Sebagaimana yang diberitakan oleh sahabat Abu Qatadah di sini. Dan ini yang menjadi rutinitas dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat beliau. Apa di antara hikmahnya? Diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, li'anna al-musallina yakununa fiha anshata. Karena orang-orang yang salat pada rakaat yang pertama, yaitu pada kondisi lebih nasyat, lebih semangat. Sebagaimana keumuman kita awal kali melakukan sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, dalam kondisi yang semangat, karena stamina itu masih bagus, sehingga termasuk di antara hikmahnya kenapa pada rakaat yang pertama Nabi mencontohkan kepada kita lebih panjang dibandingkan rakaat berikutnya, karena di antara hikmahnya bahwa orang yang salat pada rakaat yang pertama itu lebih semangat dibandingkan pada rakaat-rakaat berikutnya. Di antara hikmahnya yang lain kata beliau, wali ajli an yudrika salata min awwaliha man kana harisan ala dzalika. Dan agar orang-orang yang memiliki atau siapa yang memiliki semangat untuk mendapatkan rakaat pertama, dia akan mendapatkannya dari awal salat tersebut. Sebagaimana kita ketahui, hal yang sangat mungkin terjadi, sebagian di antara, kalau tidak dikatakan mayoritas, sebagian di antara orang-orang yang salat berjamaah, dalam keadaan imam sudah takbiratul ihram, mereka belum sampai ke masjid. Mungkin ya. Sangat mungkin dong. Jangankan di masjid umum, di masjid ini saja. Kebanyakan kan begitu. Rakaat. Pada rakaat pertama, awal kali imam takbir, itu baru dua saf. Ayo. Jadi apalagi di lingkungan masyarakat umum. Dan ini termasuk dorongan bagi kita semua, dan telah datang bagaimana ya, yakni kabar gembira dari Nabi terkait dengan mereka yang berupaya untuk bisa menjaga salat berjamaah dari awal takbir bersama imamnya. Yang tentunya butuh ditempuh sebab-sebabnya, di antaranya ya jangan sampai ini sudah azan ya masih santai-santai. Bahkan jika memungkinkan kita sudah dalam keadaan bersuci sebelum azan. Ya kecuali yang karena penyakit salasul baul, insya Allah sehat semua insya Allah ya. Ya. Enggak ada yang istihadhah juga ya. Baik. Karena untuk mereka itu apa namanya bersucinya setelah masuk waktu salat. Untuk mereka yang terkena penyakit ini. Adapun kita insya Allah sehat semua, maka hendaknya kita bersemangat di dalam meraih kesempatan untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan ini ketika rakaat pertama ya, ini dipanjangkan, mereka ini akan mendapatkan rakaat pertama tersebut. Beda halnya ya, jika rakaat pertamanya pendek, rakaat keduanya panjang. Ya, orang datang ternyata mendapati imam sudah sujud. Ya, rakaat pertama. Akan terluput dari mereka kesempatan untuk mendapatkan salat secara sempurna ya, bersama dengan imam ya, harus menambah kekurangan yang ada pada salat mereka. Kemudian walihada ustuhibba intidharu dakhili ma lam yashuqqa ala man ma'al imam wa min intidharihi italatul qira'ah. Oleh karenanya disukai untuk menunggu orang yang masuk ke dalam salat selama tidak memberatkan orang-orang yang salat bersama dengan imam. Ya, termasuk di antara bentuk menunggu mereka, orang yang akan masuk ke dalam salat adalah dengan memanjangkan bacaan ini pada rakaat yang pertama ini. Sampai-sampai sebagian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensifati tentang salat zuhur, ya, salat zuhur beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana rakaat pertama ya sudah ditegakkan. Dan ada sebagian dari kalangan sahabat yang ada keperluan ya untuk mendatangi Baqi', kuburan Baqi'. Ya. Kemudian ketika kembali ke masjid Nabi, ya, didapati beliau masih pada rakaat yang pertama. Ya, masih pada rakaat yang pertama. Kemudian, wafihi di antara faedah dari hadis ini, istihbabu al-israri bil-kira'ati fil-zuhri wal-asr. Disunahkannya untuk mensirkan bacaan yang disir artinya dilembutkan bacaannya ya, maknanya tetap dilafadzkan, tidak boleh dalam hati ya, dilafadzkan dengan lisan kita, hanya tidak disuarakan. Fil zuhri wal asr, pada salat zuhur dan asar. Ini sebagaimana yang diberitakan oleh Abu Qatadah di sini. Liqaulihi, berdasarkan perkataan Abu Qatadah radhiyallahu an, yusmi'u al-ayata ahyanan. Lafaznya pada hadis yusmi'una al-ayata ahyanan. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ayat yang beliau baca kepada kami. Terkadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca kepada kami, menunjukkan bahwa pada salat-salat tadi, salat zuhur, salat asar, ya, hukum asalnya adalah apa? Dengan disirkan bacaannya. Demikian juga pada rakaat kedua, rakaat ketiga dan keempat pada salat isya, demikian pula pada rakaat yang ketiga dari salat maghrib. Ini termasuk diantara apa yang diistilahkan dengan salat-salat sirriyah, ya, salat-salat sirriyah, salat-salat yang bacaannya tidak disuarakan tetapi dilafadzkan. Nah, kalau kita ditanya, ya, kenapa kok pada salat zuhur tidak dijaharkan, kok pada salat Jumat, ya, kok dijaharkan, pada itu sama-sama salat di siang hari, ya. Demikian pula salat gerhana. Maka apa hikmahnya pada salat Jumat diperdengarkan, demikian juga salat Id yang itu di siang hari diperdengarkan, kok salat zuhur, asar yang sama-sama di siang hari disirkan? Apa jawabannya, Iqmal? Ali? Ya, demikian sunnah Nabi. Jadi hikmah yang paling tinggi adalah sunnah. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada, dan kita diperintahkan di dalam ibadah untuk mencontoh kepada Nabi kita. Ya, beliau mencontohkan salat Jumat, demikian juga salat Id dengan dijaharkan. Salat zuhur, asar dengan disirkan. Ya. Salat gerhana dengan dijaharkan. Demikian sunnah. Kemudian di sana ada perangan para ulama terkait dengan hikmah yang bisa dijangkau oleh akal kita. Ya, bahwa pada momen-momen salat Jumat, ya, salat Id, demikian juga salat-salat yang di malam hari, salat maghrib, isya, adalah momen di mana manusia berkumpul. Sehingga termasuk di antara hal yang munasib, hal yang pas, cocok, di saat berkumpulnya mereka adalah dengan dijaharkan. Adapun pada momen yang lainnya, seperti pada salat zuhur, asar, ini keumuman manusia, ya, sibuk dengan aktivitas. Sibuk dengan aktivitas, sehingga yang munasib adalah dengan disirkan, karena ramainya apa aktivitas manusia, sehingga ketika disirkan masing-masing membaca, ini yang lebih munasib. Ini tinjauan secara makna yang bisa dipetik. Ala kulli hal, yang paling penting dari sebuah hikmah dari ibadah adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika itu memang contohnya dengan dijaharkan, maka kita menjaharkannya. Jika dicontohkan dengan disirkan, maka kita mensirkannya. Kemudian faedah yang terakhir, wa fihi itolatu salati subhi. Di sini ada faedah terkait dengan memanjangkannya bacaan pada salat subuh. Ya. Dan demikian salat subuh, ya, bacaannya paling panjang dibandingkan salat-salat yang lainnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menamai salat subuh dengan Quranul Fajr. Ya, bacaan Al-Qur'an di waktu fajar. Kenapa? Dikarenakan salat tersebut lebih didominasi dengan bacaan Al-Qur'an. Kemudian wal ula, pada rakaat yang pertama, aktsaru minas tsaniyah, bacaan ayatnya ini lebih banyak dibandingkan pada rakaat yang kedua. Baik, ini terkait dengan syarah pada hadis yang kedua, hadis Abi Qatadah, dari keterangan al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ada pertanyaan, bolehkah seseorang menyetir rekaman rotal sebagai pengantar tidur? Yani dia menyetirnya sambil berbaring lalu dia tinggal tidur begitu saja. Tapi berarti dia pelakunya ya. Pelakunya. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza quri'al Qur'an ya fastami'u lahu fa'an situ. Lain halnya kalau orang lain yang menyetel dan tidak ada tujuan untuk diperdengarkan kepadanya. Ya. Kalau dia sendiri yang menyetel, maka jangan Al-Qur'an dijadikan sebagai pengantar tidur. Karena Allah memerintahkan apabila dibacakan Al-Qur'an dan dia sendiri yang menyengaja untuk ya menyetel itu untuk memperdengarkan kepada dirinya, maka masuk ke dalam cakupan perintah dalam ayat ini. Apakah ayat tersebut berlaku juga untuk audio yang berisi kajian atau taklim? Dalam perkara ini, ya perkaranya lebih ringan, karena kan pada audio taklim, bagaimana kita ketahui, yang dominan padanya, ya itu bukan ayat, biasanya keterangan-keterangan terhadap ayat atau keterangan-keterangan terhadap hadis. Wallahu taala alam. Anak kami hendik, shalallahu alaihi wasallam.